Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral ikhwah, ma'asyiral ahibbah, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita senantiasa bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala atas limpahan nikmat yang Allah Jalla wa'ala berikan kepada kita, kenikmatan yang terbesar adalah kita diberikan hidayah dan taufik untuk memeluk Islam. Sungguh kenikmatan yang wajib dan senantiasa untuk kita syukuri. Tidaklah Allah Jalla wa'ala berikan itu kepada semuanya dari hambanya, melainkan hanya kepada siapa yang Allah kehendaki. Baik seseorang tadi diberikan hidayah itu sejak dia lahir dari perut ibunya, ataupun dia dapatkan di pertengahan jalan dari kehidupannya, yang tadinya dia berada sebelum masuk ke dalam Islam dengan hidayah dan taufik Allah Jalla wa'ala, kemudian dia memeluk Islam sampai akhir hayatnya. Maka kenikmatan ini terus kita ingat dan senantiasa kita syukuri. Bagaimana tidak, karena ini kenikmatan yang demikian besar. Seseorang bisa mengetahui itu nikmat ketika dia tahu lawannya. Seseorang bisa tahu kalau itu adalah petunjuk hidayah dari Allah Jalla wa'ala, setelah dia mengetahui bahwa di sana adanya penyimpangan, adanya kesesatan. Nah, maka sebagaimana yang disebutkan di dalam perkataan seorang syair, "Ad-diddu yudhiru husnahu ad-diddu wa bididdiha tatabayyanul asya'u." maknanya bahwa ad-diddu lawan itu yudhir akan tampak husnahu kebagusannya atau baiknya ad-diddu yakni dengan lawannya. Kalau di sana adanya kegelapan, karena memang di sana adanya yang terang. Kalau di sana ada makhluk yang namanya wanita, karena memang di sana adanya laki-laki. Kalau di sana adanya warna hitam, karena memang di sana ada warna selainnya. Warna yang terang, warna putih, dan semisalnya. Dan demikian seterusnya. Kita bisa mengetahui itu enak karena ada rasa yang tidak enak. Kita bisa mengetahui itu baik karena di sana ada yang buruk. Ad-diddu yudhiru husnahu ad-diddu. Wabididdiha, dan dengan lawannya, tatabayyanul asya, akan jelas sesuatu. Akan bernilai, akan berharga. Nah, ini baik karena ini buruk. Nah, akan jelaslah karena ada lawannya. Kalau semuanya baik, maka tidak akan tahu kalau itu baik. Sebaliknya kalau di sana buruk, maka tidak tahu. Karena belum ada tandingannya, belum ada lawannya. Maka kita mengenal dan kemudian kita bisa tahu nikmat di atas Islam karena di sana ada lawannya. Nah, demikian juga untuk mendukung keharusan kita mensyukuri nikmat Allah Jalla wa'ala yang besar ini, perkataan seorang syair juga menyebutkan, araftu syarra la lisyarri, bahwa aku itu mengetahui, mengenal suatu keburukan bukan untuk melakukannya, keburukan tadi, walakin litawaqqihi, kan, tetapi untuk menjaga, menyelamatkan diri agar tidak sampai terjerumus pada asyarr, pada kejelekan itu. Wa man la ya'rifu syarra yaqa' fihi, dan siapa yang tidak mengenal kejelekan maka dia akan jatuh padanya. 6. Maka dengan itu seseorang bisa menambah, terdukung rasa syukurnya kepada Allah Jalla wa'ala karena dia setelah tahu lawan daripada Islam, penyimpangan-penyimpangan sekian jalan yang mengantarkan kepada kesesatan, kemudian dirinya diselamatkan oleh Allah Jalla wa'ala. Berkata juga Amirul Mukminin Al-Faruq Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, yushiku an tanqudha 'ura al-Islam 'urwatan 'urwatan, idza nasha'a fil Islam man la ya'riful jahiliyah. Hampir-hampir akan terurai ikatan Islam. Diibaratkan Islam itu sesuatu yang terikat, kuat, erat padanya. Nah, itu akan mulai terlepas satu persatu, urwatan urwatan, sehelai demi sehelai. Idza nasya'a fil Islam, ketika seseorang itu tumbuh di dalam Islam, man la ya'riful jahiliyah, ketika dia tidak mengenal kejahiliaan yang menjadi lawan Islam. Seorang dia berada di atas Islam sejak dia lahir sampai dia dewasa, sampai saat ini dia berada di atas Islam, Tapi selama hidupnya dia belum mengenal lawannya Islam. Berupa kejahatan, berupa kejahiliaan. Nah, itu terancam akan terbawa olehnya. Terbawa kepada perkara-perkara yang menyimpang. Maka dengan itu mengharuskan bagi setiap diri ketika dia sudah mengenal Islam, maka perlu mengenal lawannya. Sebagaimana tadi, bukan untuk melakukannya, tapi dalam rangka untuk menjaga diri agar supaya selamat dan bisa waspada. Karena syaitan itu tidak diam. Syaitan itu tidak tidur. Melainkan dia terus berusaha mengintai anak cucu Adam, siapa yang berhasil disesatkannya. Ma'asyiral ahibbah, para al-aba wal-ummahat, kesempatan pada siang atau pagi hari ini, kita akan mengetahui betapa besarnya nikmat Allah subhanahu wa ta'ala al-Islam. Dan lawannya adalah kejahiliaan. Yang mana al-jahiliyah itu nisbat dari kata al-jahl. Jahiliyah nisbat dari kata al-jahl. Jahil. Apa kejahilan itu? Secara bahasa adalah adamul ilmi, ketidakadaan ilmu padanya. Maka seseorang itu dikatakan jahil karena tidak memiliki ilmu. Nah, kejahilian yang kita tahu adalah yang berlangsung sebelum datangnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan memang demikian definisi kejahiliaan, bahwa jahiliyah adalah suatu masa atau suatu kondisi yang padanya tidak ada Rasul dan tidak ada padanya kitab. Maka kondisi tersebut dikatakan jahiliyah. Sebelum Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka dikatakan masa itu jahiliyah. Kenapa? Karena tidak ada Rasul. Nah, apakah memang tidak ada Rasul? Naam. Ada, tetapi masanya, jaraknya panjang. Sebelum datangnya beliau adalah Nabiullah Isa alaihi salatu wassalam. Jaraknya dengan beliau kurang lebih 6 abad. Satu masa jenjang yang cukup lama. 6 abad, 600 tahun. Tidak ada Rasul, bagaimana kondisi umat yang mungkin tadinya lurus, kemudian bisa jadi bengkok karena sudah mulai jauh dari Rasul yang membimbing mereka yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tidak adanya kitab. Nah, baru kemudian setelah Allah jalla wa'ala takdirkan, datangnya beliau sallallahu alaihi wasallam, Allah turunkan Al-Quran. Nah, maka kondisi jahiliyah di saat itu disebutlah sebagai jahiliyah yang pertama. Dan itu disebutkan di dalam Al-Quran ketika Allah Jalla wa'ala ingatkan kepada wanita-wanita mukminah, wanita-wanita yang beriman. Wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Allah dengan perhatiannya dan kasih sayangnya kepada hambanya secara khusus adalah kepada wanita yang beriman, tidak inginkan agar seperti wanita-wanita jahiliyah. Jangan kalian bertabarruj seperti tabarruj yang dilakukan oleh al-jahiliyatil ula, jahiliyah yang pertama. Artinya jahiliyah sebelum diutusnya Ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. kondisi saat itu carut marut, kondisi saat itu manusia bergelimang di atas kesesatan, kekufuran, penyimpangan. Kenapa sampai itu terjadi? Naam, karena risalah yang dahulu itu sudah mulai luntur, atau juga dengan dampak tersusupi oleh tangan-tangan kotor manusia yang menjamah, yang merubah terhadap kitabnya Allah Jalla wa'ala yang datang sebelumnya. Sebagai contoh, apa yang dilakukan oleh kaum Yahud, 6, kaum yang bengal dan juga selalu membangkang, demikian karakter mayoritas mereka, maka tidak tinggal diam sampai kitabnya Allah Jalla wa'ala Taurat yang Allah turunkan kepada kaum Yahudi, yaitu kepada Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam yang suci, maka Yahudi pun menjamah kitab itu dengan merubah Kitabullah At-Taurat. Apa yang mereka lakukan? Mereka mensusupinya dengan sekian banyak kekufuran, kesesatan, bahkan kekejian di dalam kitab Taurat. Sudah tidak suci lagi Taurat. Sebagaimana Allah Jalla wa'ala turunkan kepada Nabi Allah Musa kalimullah alaihi salatu wassalam. Yahudi demikian, tidak ketinggalan pula Nasara. Nasara pun melakukan perubahan-perubahan di dalam kitab Allah yang suci, yang mulia, Al-Injil, yang Allah turunkan kepada Nabi Allah Isa alaihi salatu wassalam. Mereka lakukan perubahan-perubahan, diganti ininya, itunya pada kitab Allah Al-Injil. Salah satu modus yang dilakukan oleh mereka, ada seseorang yang namanya Shawl atau Bills. Nah, demikian disebut. Siapa dia itu? Ketahuilah, dia seorang Yahudi yang benci, yang hasad kepada Rasulullah Isa alaihi salatu wassalam. Siapa namanya? Bills, Shawl. Maka orang ini merencanakan makar terhadap agama Allah Jalla wa'ala, Nasara, dengan melakukan pengerusakan pada agama Nabiullah Isa alaihi salatu wassalam. Dengan cara dia pura-pura menampakkan keimanan kepada Nabi Isa, yang katanya dia menyesal dari apa yang telah lalu, tadinya memusuhi Al-Masih Isa alaihi salatu wassalam, kemudian karena mimpi, dia mendapatkan mimpi, akhirnya kemudian katanya dia mendapatkan hidayah, kemudian beriman kepada Al-Masih Isa alaihi salatu wassalam. Sebarkan itu kepada pengikut Nabi Isa, kepada kaum Nasara. Dengan singkat cerita, bualannya yang dia sampaikan, mungkin dengan tutur katanya dan fasihnya dia dalam berbicara, sehingga merenggut orang-orang pengikut kaum Nasara sampai membenarkan apa yang diucapkan. Kemudian ketika sudah berhasil merekrut, menarik perhatian dari pengikut kaum Nasara, ini sudah satu langkah ini keberhasilan. Maka langkah kedua dia mempelajari Injil. Tujuannya bukan cari al-haq, tapi tujuannya adalah untuk memasukkan al-wasaniyat, wasyirkiyat, wal-kufriyat, keyakinan-keyakinan berhalaisme, keyakinan kesyirikan, kekufuran, segala macamnya. Bagaimana caranya dirusak kitabullah al-injil yang suci. Bahkan sampai memasukkan akidah at-taslis. At-taslis dari kata salasah, artinya menuhankan pisah, menjadikan Allah tiga, akidah trinitas. Maka itu disebut dengan akidah at-taslis. Annallaha salisu salasah, bahwa Allah itu salah satu dari tiga Tuhan yang mereka sembah. Mereka katakan Isa itu Ibnullah, putranya Allah, atau Isa itu Huwallah, Allah itu sendiri. Dan terbukti sampai hari ini keyakinan Nasara seperti itu. Dan dengan itu kemudian memasukkan ajaran untuk ibadah kepada salib, pada salib. Bukankah demikian terbukti? Lambangnya Nasara salib di mana-mana sampai jadi kebanggaan, sampai jadi bagaimana mengatur, memodif supaya ada kesan salibnya, baik itu bangunan maupun ininya dan sebagainya. Bahkan dikalungkan di leher mereka sebagai bentuk kesetiaan kepada agama Nasara. Saya masih ingat apa yang disebutkan oleh Syekh Salih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah ketika waktu itu masih hadir di majelisnya beliau di Riyadh. Hadza yadullu ala ghabawatihim, ini menunjukkan kedunguan mereka dengan menempelkan salib di lehernya. Bagaimana tidak dungu, karena mereka meyakini Tuhan mereka mati di tiang salib. Masa Tuhan yang katanya disembah kemudian mati di tiang salib, di kayu. Bukankah ini satu kebodohan meyakini Tuhan itu mati? Nah, ini menunjukkan kedunguan mereka, kata beliau. Ya, apa yang patut dibanggakan dengan salib? Keyakinan mereka seperti itu, bahwa Nabi Isa disalibkan di tiang salib. Sampai tertulis Inri di atas salib itu. Nah, mati tergeletak, dipaku seperti ini. Maka mereka kenang itu terus, cerita dusta tadi itu. Padahal yang disalib bukanlah beliau, tetapi disamarkan, diserupakan dengan wajah beliau, Yudas Iskariot. Nah, maka kemudian dijadikan lambang buat mereka, dan dijadikan ajaran beribadah kepada salib. Dan masih banyak lagi memasukkan kekufuran dan kekejian padanya, sampai kemudian Nasara ini tadi membenarkan orang yang dikatakan sebagai alim, bils, alim, atau bahkan rasul, bils, mereka gelari demikian. Maka berhasillah untuk merusak agama Al-Masih Isa alaihi salatu wassalam. Tercapailah targetnya untuk merusak. Ya. Merusak dengan memasukkan akidah al-wataniyat, akidah tathlith, dan meyakini bahwa Isa putranya Allah, dan berbagai kekufuran yang kemudian mereka ikuti. Inilah kondisi yang carut marut sebelum diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari kalangan ahlul kitabnya, baik Yahudinya maupun Nasaranya. Nah, kondisi ahlul kitab sebelum diutusnya beliau, kecuali hanya beberapa gelintir saja ahlul kitab yang masih berada di atas agama yang sahih, masih berada di atas agama yang hanif. Akan tetapi kebanyakannya, mayoritasnya mereka adalah menyimpang dari agama Allah Jalla wa'ala. Yang tinggal tersisa segelintir saja, itu pun sudah punah. Sudah tidak ada lagi. Jadi sudah total habis dari mereka ahlul kitab yang berada di atas agama yang sahih. Maka kondisi bangsa Arab sebelum diutusnya Rasul sallallahu alaihi wasallam terbagi menjadi dua bagian. Qismun ittaba'ad diyanat as-sabiqah. Bagian yang satu atau bagian yang pertama adalah mengikuti agama-agama yang lalu. Seperti apa? Yahudi, Nasara, Majusi. Nah, ini ad-diyanat as-sabiqah. Wa qismun kanu 'ala al-hanifiyah. Dan satu bagian lagi mereka berada di atas agama yang hanif, agama yang lurus. Dinu Ibrahim wa Ismail alaihimus salatu wassalam. Agamanya Nabi Ibrahim dan Ismail alaihimus salatu wassalam. Khususnya di wilayah Hijaz. Di tanah Makkah al-Mukarramah. Maka Makkah itu disebut di masa itu dengan wilayah Hijaz. Ada Hijaz, ada Najd. Ya. Kalau sekarang Najd itu wilayah Riyadh yang jadi ibu kotanya Saudi. Nah, dan sekitarnya itu Najd. Nah, maka Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah dari Najd. Nah, karena dekat wilayah situ. Sedangkan Hijaz, Mekah dan sekitarnya. Al-muhim bahwa yang berada di atas agama yang hanif adalah termasuk di Hijaz. Nah, mereka masih berada di atas agama yang selamat. Dan ternyata itu pun tidak lepas dari pengaruh. Karena tadi kita tahu bahwa syaitan tidak tinggal diam. Tidak kemudian membiarkan yang sudah lurus, sudah benar, kemudian dibiarkan begitu saja. Tapi berusaha bagaimana dicabik-cabik, dirusak, disesatkan, diseret. Itu syaitan. Selalu memantau anak cucu Adam bagaimana untuk dijadikan sebagai kawannya. Terjadilah di wilayah Hijaz, seorang yang bernama Amr bin Luhai Al-Khuza'i. Amr bin Luhai Al-Khuza'i. Amr itu seperti kata Umar atau nama Umar, cuma setelah ra waw maka dibaca Amr. Kalau setelah ra tidak ada waw maka Umar. Siapa namanya? Amr bin Luhai Al-Khuza'i. Siapa dia itu? Malikan alal Hijaz. Dia seorang raja di wilayah Hijaz di masa itu. Yang juga tipenya sama Syawal tadi. Berusaha menampakkan pengorbanan, menampakkan kekhusyuan, ibadah, melakukan kebaikan ini, kebaikan itu. Mau tidak mau kemudian akan menjadi sorotan kan ya pandangan manusia kepadanya. Tapi tentunya cara seperti ini adalah cara yang bukan ikhlas. Nah, melakukan suatu amalan-amalan yang baik tapi mengharapkan anu dari manusia. Setelah itu ada maksud kepentingan padanya. Maka Amr berangkat menuju Asy-Syam. Nama dulu disebut Syam. yang sekarang sudah terpilah-pilah menjadi beberapa negara. Negara mana saja itu sekarang ini? Setidaknya ada 4 negara. Palestina, Yordania, Lebanon, Suriah, Damaskus. Itu dulu Syam. Nah, dan padanya keutamaan negeri Syam. Oleh karenanya, Syekh Al-Albani diajak hijrah oleh ayahnya, kalau tidak salah Muhammad bin Nuh, Syekh Muhammad bin Nuh, untuk hijrah ke negeri Syam. Asalnya mana? Albania. Kita kenal nama Albani karena nama beliau Muhammad bin Nasir. Syekh Muhammad bin Nasir. Albani, Al-Albani. Karena nama negara itu Albani. Karena dibuatkan pakai alif lam, jadi alnya double. Al-Albani. Nisbat kepada negara Albania, negara di belahan Eropa. Seorang ajam, bukan bangsa Arab, si Albani. Tapi begitu tingginya ilmu beliau rahimahullah ta'ala, maka beliau diajak hijrah ke negeri Syam. Dibesarkan sekolah di sana, mungkin dari tahapan ibtidaiyah sudah di sana, maka lahjahnya, cara bicaranya beliau, bawaannya seperti orang Syam, orang Syria. Nadanya itu. Antum kalau sudah nanti pernah, bisa membedakan ini bahasa Arab yang Saudi, bahasa Arabnya Mesir, ini bahasa Arabnya Sudan, ini bahasa Arabnya Suriah, terasa. Seperti ini bahasa Indonesia-nya orang Sunda, terasa. Bahasa Indonesia orang Jawa, bahasa orang Madura, ini ada medoknya, ini ada menggoknya, ya seperti itu. Maka Syekh Albani dalam kaset-kasetnya dan dalam jurusnya juga cara bicara bahasa Arabnya terbawa di situ, lahjah Suriah. Al-Muhim, kembali kepada kata Syam, bahwa Amr bin Luhai berangkat ke Syam lil ilaj, untuk berobat. Sampai di sana didapati orang Syam beribadah kepada asnam, kepada patung-patung. Maka kemudian Amr menganggap itu suatu kebaikan. Sehingga dampak itu tadi dijadikan, dibawa oleh-oleh dari Syam, kembali ke negerinya. Ke Hijaz, bawa oleh-oleh, bukan makanan, bukan apa-apa, tapi patung yang dibawa. Yang digali, sudah terkubur lama di dalam tanah sejak masanya Nabi, kaumnya Nabi Nuh alaihissalam, di mana adanya orang-orang soleh yang diagungkan, dimuliakan oleh kaumnya Nabi Nuh dengan ketika wafatnya semuanya mereka tadi, kemudian dibisikkan syaitan untuk dibikin patung-patung, semata tujuan awalnya untuk mengenang, tapi generasi berikutnya kemudian mengira ini dibikin untuk disembah, sehingga Allah turunkan azab berupa angin taufan, terkuburlah patung-patung tadi. Maka ditemukanlah juga oleh Amr ini tadi, dibawa ke Hijaz. Waddun, Suwa'un, Yaguz, Ya'uq, wa Nasr. Syaitonlah yang menunjuki di mana tempat terkuburnya patung-patung tadi. Digali, kemudian berhasil didapatkan, kemudian dibagikan kepada kabilah-kabilah bangsa Arab agar mereka beribadah kepadanya. Terjadi apa di sini? Terjadi berseberangan. Yang tadinya mereka berada di atas agama Hanifiyah, maka berbalik mereka berbuat kesyirikan, mulai masuk ke negeri Hijaz dan bahkan selain wilayah itu dari negeri-negeri Arab. Qaddarullah, maka berubahlah agama Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam menjadi kesyirikan bermunculan di wilayah Hijaz, Al-Makkah Al-Mukarramah. Nah, yang mana perbuatan keji Amr bin Luhai ini tadi mendapatkan balasan yang setimpal melalui apa yang kita bisa mengetahuinya melalui hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Kata Nabi, ra'aitu Amr bin Amir bin Luhai al-Khuza'i yajurru qusbahu finnar. Aku melihat, kata Nabi, Amr bin Amir, demikian nama lengkapnya, bin Luhai al-Khuza'i, itu ususnya dicabik-cabik di dalam an-nar. Nah, balasan yang menghinakan baginya. Nah, dari dua contoh yang sudah disebutkan, baik Syawal Bils maupun Amr bin Luhai tadi, menunjukkan betapa kondisi yang tidak beraturan sebelum datangnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah tidak menghendaki dibiarkan hambanya seperti itu. Dengan kasih sayangnya Allah, maka diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kondisi yang gelap gulita, yang tidak ada hukum padanya, tertutuplah segala jalan. Maka kemudian Allah Jalla wa'ala utus Nabi dan Rasul yang terakhir, Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, mengeluarkan mereka dari adz-dzulumat ila nur, dari kegelapan menuju cahaya. Maka kita ingat dengan firman Allah yang terdapat pada surat Ali Imran 164. Untuk bisa kita meresapi dari apa yang sudah kita ketahui tadi. Laqad mannallahu 'alal mu'minina id ba'atha fihim rasulan min anfusihim. Sungguh, sungguh Allah Jalla wa'ala telah mengaruniakan kepada orang-orang yang beriman, tatkala Allah mengutus pada mereka seorang rasul, min anfusihim, dari diri mereka, dari kalangan bangsa Arab. Karena yang kondisinya carut marut bangsa Arab, maka Allah utus beliau yang membawa misi setidaknya tiga pada ayat ini. Allah lanjutkan, yatlu alaihim ayatihi, untuk membacakan ayat-ayat Allah kepada mereka, yang penafsirannya adalah Al-Quran. Dibacakan, disampaikan Al-Quran kepada mereka. Kedua, wayuzakkihim, untuk mensucikan mereka, membersihkan pada mereka. Penafsirannya adalah ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar, memerintahkan mereka kepada kema'rufan. Kema'rufan yang paling tinggi adalah tauhid. Wa yanhahum 'anil munkar, dan mencegah, melarang mereka dari segala bentuk kemungkaran. Dan yang paling hina adalah kesyirikan. Ketika mereka lakukan itu, wa yuzakkihim, diri mereka akan bersih. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, yang ketiga, mengajari kepada mereka al-kitab, Al-Qur'an, wal hikmah, maksudnya di situ as-sunnah. Ditanamkan akidah 13 tahun lamanya di Makkah, kemudian 10 tahun di Madinah. Nah, tiga itu misi beliau. Yatlu alaihim ayatih, wa yuzakkihim, wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. yang tadinya mereka sebelum itu dalam kondisi yang dhalalin mubin, kesesatan yang sejelas-jelasnya. Nah, kalau kita sudah tahu seperti ini bagaimana jahiliyah, dan kita sekarang diberikan hidayah kepada Islam, nah maka tahulah nikmat kita di atas Islam. Setelah kita tahu jahiliyah yang maknanya adalah tidak ada padanya ilmu, sehingga setiap sesuatu yang dinisbatkan kepada jahiliyah adalah madzmum. Ini perlu di garis bawahi atau di garis atasi. Kullu amrin mansubun ilal jahiliyati fa innahu madzmum. Setiap perkara yang dinisbatkan kepada jahiliyah, maka itu tercela. Maka itu tercela. Sebagaimana bukti firman Allah Jalla wa'ala pada Al-Ahzab tadi. Al-Ahzab 33. Wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Mengapa Allah larang wanita beriman meniru-niru perbuatan wanita jahiliyah dengan bersolek. Solek menampakkan perhiasan di pasar-pasar, di hadapan orang-orang. Kenapa? Karena ahlul jahiliyah kanat nisa'uhum tatabarraj. Wanita-wanita mereka itu biasa bersolek. Nah, bahkan sampai membuka aurat mereka. Tidak segan-segan, tidak malu membuka auratnya. Sehingga jika ada wanita yang seperti itu di zaman ini, nah, mengaku sebagai muslimah, maka itu seperti perbuatannya kaum jahiliyah sebelum Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, mereka berbuat seperti itu bukan tanpa disertai keyakinan. Paling tidak mungkin sudah ada rasa al-mawaf, mafakhir, kebanggaan. Dengan buka aurat bangga mereka, suka. Nah, ikuti zaman atau kemudian dengan itu suka untuk dilihat lawan jenisnya dan berbagai keyakinan-keyakinan yang lain. Dengan itu bangga, tidak merasa salah, tidak merasa dosa. Nah, maka jahiliyah di masa itu demikian. Maka Allah ingatkan bahwa janganlah kalian berlaku seperti itu. Bahkan tidak tanggung-tanggung sampai tawaf pun mereka tidak pakai sehelai pakaian pun. Telanjang. Tawaf itu sudah ada di masa sebelum datangnya Rasulullah SAW. Nah, mengingat bahwa itu dibangun oleh Nabiullah Ibrahim AS. Jahiliyah melakukan tawaf dalam keadaan iryanan, dalam keadaan telanjang. Nah, dan itu bangga. Kenapa sampai bangga? Karena dibisikkan oleh syaitan. Masa kamu tawaf di tempat yang suci seperti ini dengan pakai pakaian yang sudah kamu gunakan berlumuran dengan dosa dan kemaksiatan? Sungguh tidak pantas. Maka dengan itu supaya pantas, lepas pakaian itu. Akhirnya dengan itu terbawa, terpengaruh. Akhirnya mereka tawaf dalam keadaan telanjang. Bermula seperti itu. Berpikir-berpikir. Menurut dia baik. Istihsan, anggapan baik. Kemudian tidak lepas ditunggangi oleh syaitan. Sehingga mengambil suatu kesimpulan atau penilaian yang menurutnya adalah baik dan benar. Bukti lain selain Al-Ahzab 33 bahwa jahiliyah itu tercela. Surat Al-Fath ayat yang ayat ke-26. Idh ja'ala alladhina kafaru. Ingatlah ketika Allah jadikan pada mereka orang-orang kafir. Fi qulubihim. Di dalam hati mereka itu. Al-hamiyah. Al-hamiyah itu semangat. Tapi hamiyat al-jahiliyah. Tapi semangatnya semangat kejahiliaan. Kalau sudah sebut seperti ini apa? Berarti suatu hal yang tercela. Irja'alalladzina fi qulub ja'ala alladziina kafaru fi qulubihim alhamiyyata hamiyyatal jahiliyah. Maka semangat jahiliyah itu tercela. Maka oleh karenanya ketika itu terjadi pada sahabah, terjadi ada seorang sahabah dari kalangan kaum Ansar terjadi pertikaian, pertengkaran mulut atau apa dengan kaum Muhajirin. Sampailah kemudian adanya pertikaian, maka kaum Ansar dengan emosinya sudah terbawa amarahnya memanggil kelompoknya atau kaumnya, ya Ansar, ta'al, kemarilah wahai Ansar, Muhajirin tidak tinggal diam, tidak mau kalah. Maka panggil, ya lil Muhajirin, ta'al, kemarilah kaum Muhajirin, ayo. Artinya sama-sama dua kubu ini. Ini sudah manggil kubunya, kamu punya teman, saya juga punya. Nah, kullu wahid minhum da'a qaumah. Setiap masing-masing mereka memanggil kelompoknya atau kaumnya. Terdengar hal itu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka beliau ingatkan, "Abi da'wal jahiliyyati wa ana baina adhhurikum?" Apakah kalian menyeru dengan seruan jahiliyah? Sementara aku masih berada di tengah-tengah kalian, aku masih hidup. Da'uha fa innaha muntannah. Tinggalkan seruan-seruan semangat-semangat seperti itu tadi, karena sesungguhnya muntannah, sesuatu yang busuk, sesuatu yang tidak pantas, sesuatu yang jelek, berbangga dengan kabilah, dengan kesukuan. Karena Islam tidak mengenal itu. Innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara. Tidak ada beda antara kaum Ansar maupun kaum Muhajirin terkait masalah ini. Tidak ada kabilah suku ini beda dengan suku itu. Tidak ada ini kulit hitam, ini kulit putih, ini bangsa Ajam maupun bangsa Arab. Illa bittaqwa, kecuali dengan takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Al-Hujurat ayat ke-13 menyebutkan, sungguh yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Nah, kesimpulan yang bisa kita ambil setelah kita merasakan kenikmatan berada di atas Islam, karena tahu kalau yang bukan Islam itu adalah menyimpang, tercela. Dalam pembahasan ini tentang jahiliyah, maka jahiliyah kulluha madzmumah, semuanya tercela. Nah, dan kejahiliaan itu terbagi menjadi dua. Dari sisi waktunya ya. Kalau yang dimaksud jahiliyah yang pertama, sebelum diutusnya Nabi SAW, maka jahiliyah yang umum, ammah, bersifat umum. Jahiliyah yang pertama sudah berakhir, sudah selesai, sudah tidak ada lagi. Apa buktinya? Telah datang ilmu, telah datang keimanan, telah turun Al-Quran, telah datang sunnah, telah musnah kejahilan. Maka selama Al-Quran itu ada, sunnah Nabawiyah itu ada, perkataan para ulama itu ada, maka tidak ada jahiliyah di saat itu. Bukankah telah berakhir itu? Naam. Sedangkan jahiliyah yang kedua masih terus ada pada sebagian orang atau pada sebagian masyarakat, sebagian negeri, sebagian suku. Ini jahiliyah yang kedua. Apa jahiliyah yang kedua? Jahiliyah juz'iyah, jahiliyah yang bersifat parsial, bagian demi bagian, itu masih ada. Bagaimana antum bisa mengatakan masih ada? Bisa dibuktikan dalil. Kita menyatakan bahwa adanya seseorang yang mencela saudaranya, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengar terjadi itu. Ada seorang sahabat memanggil saudaranya, "Ya benar sauda, wahai anaknya kulit hitam." Nabi tidak tinggal diam. Nabi tidak menunda-nunda dalam memberikan teguran agar tidak berkelanjutan. Maka beliau dengan kasih sayangnya mengingatkan, "A'ayyarta bi ummi? Apakah engkau celah saudaramu tadi dengan mengikut sertakan ibunya? Apa salah ibunya? Kenapa kamu ikut-ikutkan?" Ya, "Innaka mru'un fika jahiliyah." Sesungguhnya padamu masih ada perkara jahiliyah. Padahal sudah masuk Islam. Nah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, "Arba'un fi ummati min umuril jahiliyah la yatrukuhunna." Arba'un, ada 4 perkara yang masih ada pada umatku, umat Muhammad, umat Islam, "la yatrukuhunna," yang mereka belum bisa atau belum tuntas untuk meninggalkannya. Dalam hadis ini 4. Tapi di sisi lain tentunya ada lagi perkara-perkara kejahiliaan. Apa 4 itu? At-ta'an fil ansab. At-ta'an fil ansab. Mencela nasab. Maksudnya apa? Dijelaskan oleh Syekh Al-Fauzan hafizahullah, "Fulan malahu aslun." Bahwa si fulan tidak punya asalnya. Nah, fulan ini kabilah, suku yang tidak punya asal usulnya. Dari mana kamu asal usulnya ini? Tak jelas turunannya siapa kamu ini. Dan yang semakna itu tujuannya apa? Tanaqqus al-akharin, merendahkan orang lain. Beda kalau saya ini orang jelas turunannya, garisnya itu jelas. Kamu masih anak cabang atau mungkin hampir-hampir tidak dikenal. Nah, ini bentuk at-ta'an fil ansab. Nah, maka ini tidak dikenal dalam Islam. Kenapa? Karena yang diukur di dalam Islam adalah amalan seseorang. Ya, kalau dia mengaku-ngaku ahlul bait, mengaku-ngaku keturunan Rasul urutan kesekian, tapi kalau amalannya lamban, amalannya tidak baik, maka tidak ada artinya. Man batta'a bihi amalu lam yusri' bihi nasabuh. Siapa yang lamban amalannya, maka tidak bermanfaat nasabnya. Siapa yang lamban amalannya, maka tidak bermanfaat hanya sekedar nasab. Fastabiqul khairat, berlomba-lombalah dalam kebaikan, tidak ada urusan dengan nasab. Nah, kalau kamu nasabnya bagus, kemudian amalannya cuma sedikit, ya kalah sama orang yang amalannya banyak, baik, walaupun nasabnya tidaklah ada usulnya dan sebagainya. Yang kedua kata beliau, al-fakhr bil ahsab. Saya ada waktu ya, 11 lebih 3 menit. Tadi mulainya 10 lebih 8. Saya selesaikan 4 perkara ini biar tuntas. Al-fakhr bil ahsab. Al-fakhr, fakhr, membanggakan. Al-ahsab, keturunan. Apa maksudnya? Kata Syekh Al-Fauzan, seseorang berbangga dengan kemuliaan nenek moyangnya. Kakek saya ini dulu orang terpandang, maksudnya menginginkan, dia kan ikut jalurnya, dia pengen nunjukkan dia itu siapa gitu loh. Nah, sehingga itu kebiasaan jahiliyah, ketika mereka berkumpul di Mina, sebagai ganti berzikir kepada Allah, mereka berzikir dengan menyebut atau membangga-banggakan ayah-ayah mereka. Nah, fa idza qadaitum manasikakum, kalau kalian sudah selesai manasik kalian, haji kalian, fadzkurullah, berzikirlah kepada Allah, kadzikri abaikum, seperti layaknya dulu kalian menyebut nama ayah-ayah kalian, au asyadda dzikra, atau justru lebih sangat kamu semestinya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, an-niyahatu 'alal mayyit, meratapi si mayyit. Meratap adalah mengangkat suara ketika matinya seseorang, itu namanya meratap, dalam rangka menunjukkan juz'an wa tasakhutan, dalam rangka menunjukkan ketidaksabaran dan murkah, tidak terima dengan takdir Allah. Itu bisa dikatakan meratap. Atau zikru mahasin, atau menyebut kebaikan si mayit. Dulu ini orang baik, ini terus ulur-ulur, artinya terus disebut-sebut itu tadi. Menunjukkan dia ini sebetulnya sudah mati, mau balik lagi tidak bisa. Walaupun kamu sebut kebaikan-kebaikannya. Sehingga an-niyahah termasuk kabairid dzunub, dosa-dosa besar. Dan itu termasuk perkara kejahiliyah. Adapun masalah menangis itu wajar, boleh, bukanlah termasuk niyaha karena seseorang tidak mampu untuk menahan diri darinya. Dan Rasulullah SAW menangis ketika wafat putranya Ibrahim bin Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innal aina tadma atau tadma wal qalbu yahzan. Sungguh namanya mata ini berlinang, hati itu sedih. Wala naqulu illa ma yurdi rabb, dan kami tidak berucap kecuali apa yang selalu diridhai oleh Allah. Wa inna bifiraqika ya Ibrahim la mahzunun, sesungguhnya dengan berpisah denganmu ya Ibrahim, kata Nabi, sungguh kami bersedih. Nah. Yang keempat, al-istisqa bin nujum, meminta petunjuk melalui bintang-bintang. Artinya apa? Adalah keyakinan bahwa hujan turun karena pengaruh munculnya bintang atau tenggelamnya. Maka ini termasuk agama jahiliyah. Mengkaitkan munculnya hujan dengan itu. Karena hujan itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, kalau kita sudah mengetahui bagian yang kedua jahiliyah itu, yang masih ada adalah jahiliyah yang bersifat juz'iyah. Salah satu buktinya adalah hadis tadi. Maka perlu bagi setiap diri muslim untuk mempelajari perkara-perkara kejahiliyahan. Karena kewajiban agar bisa waspada. Kalau ada orang bertanya, apa urusan kita mempelajarinya? Padahal jahiliyah sudah berakhir. Kita ini sudah orang sebagai orang muslim, alhamdulillah. Tujuannya adalah agar kita berhati-hati dan bisa tahu supaya kita bisa selamat. Dan kita perlu ingatkan tentang perkataan yang beredar, mungkin kita pernah dengar orang menyatakan annas fil jahiliyah, kondisi manusia sekarang ini jahiliyah. Pernah apa tidak kita dengar gitu? Karena emosinya lihat sana sini, depan belakang kanan kini, kondisi yang semakin bergeser dari apa yang Allah syariatkan, dia emosi karena kecemburuannya, sehingga kemudian keluarlah kalimat annasu fil jahiliyah. Sekarang manusia ini sudah bejat, sudah tidak karuan, sudah semua jahiliyah. Maka diingatkan oleh Syekh Al-Fauzan, hendaknya berhati-hati dalam berucap. Dengan ucapan seperti itu berarti menfonis seluruh manusia. Padahal walaupun manusia sudah rusak, di sana masih ada manusia yang baik. Ada yang alim, ada yang fasik. Ya, ada orang yang beriman, ada yang kafir. Dengan ucapan seperti itu berarti menilai sama rata. Maka bahaya seperti itu, kata beliau. Jika mengharuskan berucap atau menilai, maka ucapkan fi ba'din nas jahiliyah. Pada sebagian orang atau pada sebagian masyarakat, kondisinya masih bergelimang pada jahiliyah. Dengan penekanan kata sebagian. Agar tidak bernilai secara merata dan itu berbahaya. Menghukumi sesuatu dengan satu penilaian. Itulah mungkin yang bisa kita bahas pada kesempatan pertemuan pagi menjelang siang hari ini. Semoga apa yang kita bahas Allah jadikan ilmu yang bermanfaat, bisa mengingatkan kita semua untuk kita bisa semakin bersemangat mempelajari Islam, dan kita pun perlu mengetahui tentang perkara-perkara yang terkait dengan kejahiliyah. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.